Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala di malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada karya Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum itu, apa faedah beriman kepada takdir? Apa faedah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, man yadhkur, siapa yang bisa menyebutkan ada berapa dan apa saja? Ada berapa dan apa saja? Hisam, uzkur. Kam, hah? Tiga, dua, dua tambah dua empat. Yang pertama. Yang pertama, hah? Takdir yang baik dan yang buruk. Iya, faedahnya apa? Beriman kepada takdir ini apa manfaatnya? Lebih keras lagi. Nah, satu. Ketika ditimpa musibah, dia tidak bersedih hati, tidak dongkol. Nah, hatinya. Taib. Ini yang pertama. Faedah yang kedua. Durrahman. Drahmananta. Faedah yang kedua. Belakangnya. Fadal. Minal mutazawwijin. Dari kalangan mutazawwijin. Apa faedah iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk? qada Abu Hizam. Ya. Naam, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada manusia. Naam. Walaupun mereka berkumpul bersatu, baik yang awalnya hingga yang akhirnya. Naam. Hal ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika dikabarkan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Disampaikan kepada mereka, berhembus kabar bahwasanya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Bukannya takut, tapi tambah bertambah imannya. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka pun berkata, para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan sebaik-baik penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga, enggak sempurna faedahnya, berarti enggak lanjut pelajarannya. Kelas 2 Adnan. Gimana? Seluruh takdir Allah itu baik. Naam. Faedah bagus, masya Allah. Tapi melenceng dari soal. Ahsan, barakallahu fiik. Zadakallahu hirsan. Ya Adnan. Kanza, fadal. Apa yang ketiga? Pertama atau tadi yang kedua, enggak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Di sisi yang lain, Dafa. Yang keras. Tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang namanya manfaat dari Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tuliskan. Dan yang terakhir adalah bahwasannya tidak berbangga dengan apa yang kita dapatkan. Tidak berbangga diri, sombong atas apa yang kita miliki. 6. Ikhwani fid din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan atau penjelasan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, di mana beliau menyebutkan pada pertemuan sebelum ini, kita baca penjelasan beliau tentang Allah Subhanahu wa taala telah selesai menulis takdir-takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Ya. Yang bermanfaatnya ataupun yang bermadaratnya. Namun tidak ada penghalang untuk manusia itu meraih, menempuh sebab. Bahkan harus manusia itu menempuh sebab. 6. Qala wa idza tarakal asbaba fa huwa mutawakkil laisa bimutawakkil. Ini penting. Wa idza tarakal asbaba fa huwa mutawakkil wa laisa bimutawakkil. Dan jika orang itu meninggalkan sebab, maka orang ini bukan orang yang bertawakal, namun disebut sebagai mutawakil. Ya, kalau mutawakil tidak pakai alif setelah kaf atau setelah waw, namun kafnya ditasdid, mutawakil, ini orang yang bertawakal. Kalau mutawakil setelahnya waw ada alif panjang, berarti mutawakil ini orang yang bermudah-mudahan dan bergantung, tidak mau berusaha, bergantung pada takdir. Dan jika orang itu meninggalkan sebab, maka dia adalah mutawakil dan bukan mutawakil. Ya, ini keistimewaan bahasa Arab. Beda sedikit, beda makna. Makanya pentingnya di sini belajar ilmu alat, baik itu makharijul hurufnya ataupun mempelajari bahasa Arabnya. 6. Qala falladhi yuridu alwalada yas'a fil asbab. Maka orang yang mau punya anak, yang ingin mendapatkan anak, yas'a fil asbab, dia berusaha untuk menempuh sebab-sebab, sebab-sebab agar kita bisa mendapatkan anak, anak cucu, keturunan, terlebih lagi cucu. Anak saja kita, ya, kalau sudah ada anak, baru nanti cucu yang berikutnya. Yang ingin mendapatkan anak, maka tempuh sebab. Dengan apa? Yuhasilul mal, menghasilkan harta. Dengan cara apa? Menghasilkan harta. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang telah mampu ba'ah, kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Termasuk masalah harta. Setelah itu dia wayatazawwaj, dia pun menikah. Wayamlik albait, dia pun memiliki rumah, punya rumah. Apapun status rumahnya. Wan nafaqat, begitu pula dia memiliki nafkah, bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Yuhasil al-aulad, maka dengan itu dia bisa menghasilkan anak. Ya, enggak nikah enggak bisa dapat anak. Di antara sebab dapat anak ya menikah. Huwa na'im la yahsul syai'an. Kalau dia tidur, ya, enggak melakukan apa-apa usaha atas apa yang ia inginkan tujuannya. Tidur nyantai. Nganggur. La yahsul syai'an, tidak akan mendapatkan apa-apa. Huwa yas'a fi asbabir rizqi. Begitu pula dia berusaha untuk mendapatkan rezeki, sebab-sebab rezeki. Naam. Beliau bawakan ayat dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, wa kulu min rizqi, dan makanlah kalian dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, fasafiru haitsu syi'tum, maka pergilah kalian kemanapun kalian kehendaki. Pergi, cari. Min aqtariha, dari berbagai tempat-tempat yang ada, negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Famshu fi manakibiha, jalan kalian di muka bumi ini, menaiki gunung, menuruni, melewati pantai-pantai, cari rezeki. Wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha. Begitu pula kalian, pindah-pindahlah kalian dari iklim yang satu ke iklim yang lainnya, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sampai-sampai cara berdagangnya Quraisy, ketika iklim ini ke negeri ini, ketika iklim itu ke negeri itu, dikisahkan dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Naam. Fi anwa'il makasib wat-tijarat, dengan berbagai cara untuk mendapatkan perdagangan, perniagaan. 6. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan, dipanggil kalian untuk menuju salat, maka bersegeralah kalian untuk menyambutnya, berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian ini tahu. Baca setelahnya Miksam. Baca setelahnya. Ahsan, barakallahu fiik. Fa idza qudiyatish shalatu, dan jika salat itu telah selesai, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk mencari rezeki, menempuh sebab. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, wa'lamu anna sa'yakum la yujdi 'alaikum syai'an. Dan ketahuilah bahwasannya usaha kalian tidak akan membuahkan hasil apapun untuk kalian. Usaha kalian yang mencari kesana kemari, mencari rezeki, kerja, ya, mangkal di sana, mangkal di sini, mangkal di situ, tidak akan membuahkan hasil apapun. Illa an yuyassirahu Allahu lakum, kecuali jika Allah memudahkan kalian. Penting ini. Ini sesuai dengan pembahasan kita, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa an yuyassirahu Allahu lakum, kecuali apa-apa yang Allah mudahkan untuk kalian. Usaha-usaha, sebab-sebab, hasil Allah yang menentukan. Sebagai penyemangat buat kita, ada kisah ikhwah kita, saudara kita, hidup di masa kita, kerja es dawet. Es dawet, ya. Punya anak 4 atau mungkin lebih. Punya anak 4 atau mungkin lebih. Kerjanya enggak sepanjang hari, sekitar 6 jam 4 jam setiap hari. 4 jam sampai 6 jam mungkin. Jam 3 sampai jam berapa misalkan. Keliling. Subhanallah, dengan kerjaan seperti itu, dengan manage waktu yang tadi singkat mungkin dalam pandangan kita, bisa menafkahi keluarganya, bahkan anak-anaknya mondok semuanya. Anak-anaknya apa? Mondok semuanya. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, alhamdulillah sudah cukup ini. Cukup saya kerja dari jam segini sampai jam segini, cukup. Alhamdulillah. Nah. Ini kembali kepada iman. Keyakinan kita. Kita perlu banyak-banyak melihat. Mungkin semua, kita semua, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, yang kita tahu banyak di antara mereka ini yang orang miskin, masakin. Ya, banyak para sahabat itu apa? Masakin, orang miskin. Makan kadang enggak dapat makan 3 hari. Makannya kurma 1, 2, 3 biji. Ya subhanallah, yang mereka jalani apa? Peperangan. Dikisahkan dalam sepanjang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi 70 sekian peperangan. Tahun ini sekian perangan ke sana kemari. Dengan makanan mereka yang serba terbatas itu, mereka bisa ngangkat pedang-pedang mereka itu yang berat, luar biasa. Angkat pedang, panah, ngelawan musuh, gulat, ya iya, naik kuda, butuh tenaga naik kuda itu, ya. Orang yang pertama naik kuda mungkin kemeng semua badannya. Ya badannya, punggungnya, pahanya. Belum lagi naik kuda bawa pedang. Mungkin gak seperti kita makan 3 kali sehari. Kadang makannya 2 kali sehari, sehari sekali mungkin. Nah, apalagi masa-masa perang, safar, kehabisan bekal, cari bekal, daun-daun dimakan. Maka semangat kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ngangkat pena-pena kita yang enggak sampai 1 kilo beratnya. Kitab-kitab kita, buku-buku tulis kita, meja-meja kita, ya, diangkat. Jadi orang yang kuat, semangat. Nah, ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala, setelah kita tadi baca penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya usaha kita ini tidak akan membuahkan hasil kecuali yang Allah mudahkan. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu min rizqi, dan makanlah kalian dari rezekinya Allah. Jadi rezekinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang kita dapatkan itu rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah mudahkan untuk kita. Naam. Qala fasta'yu fi sababi la yunafi at-tawakkul. Berusaha itu tidak, berusaha untuk menempuh sebab tidak menafikan tawakal. Tetap orang yang menempuh sebab itu harus bertawakal. Enggak boleh dia bergantung sama usahanya. Oh, saya sudah begini kok segini ya hasilnya. Nah, kehidupan itu akan berputar. Kadang begini, kadang begitu, kadang senang, kadang sedih. Nah. Dan seorang mukmin itu ketika menghadapi kondisi-kondisi itu, mereka dalam kebaikan. Mau sedihnya, mau senangnya, mau gundahnya, mau bahagianya, selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Betapa menakjubkan kondisinya orang mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh urusannya dalam keadaan baik. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Jika menimpa dia hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan dirinya, syakar. Dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka kondisi dia bersyukur itu kebaikan buatnya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika menimpa orang tersebut, mukmin ini, ad-dharra, perkara-perkara yang memudaratkan, yang tidak dia sukai, sabara, dia pun bersabar, fakana khairan lah, maka baik buat dia. Bahkan kebaikan yang sangat banyak. Nanti kita akan baca penjelasan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Naam. Kemudian setelah itu Ibnu Katsir rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, betul-betul tawakal, dia pasrahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Ya, burung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat pagi-pagi, terbang dari sarangnya, meninggalkan sarangnya dalam kondisi perut kosong, kembali ke sarangnya, ya, balik ke sarangnya, pulang dalam keadaan kenyang. Nah, ini hewan Allah sudah atur rezekinya, apalagi kita sebagai manusia. Nah, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Berikutnya Syekh Rabi' hafizahullah taala menerangkan, "Walakin ya'taqidu annahu la yahsul al-waladu illa idza syaa Allah." Namun orang tersebut hendaknya berkeyakinan bahwasannya tidak akan ada anak tersebut, tidak akan dia dapatkan seorang anak kecuali jika Allah kehendaki. Sudah dia menempuh sebab, dia harus yakin bahwasannya sebab itu adalah sebab, bukan yang menentukan hasil. Jika Allah kehendaki dia punya anak, maka akan punya anak orang tersebut. Dan sebaliknya, jika Allah kehendaki dia tidak punya anak, maka itu pun akan terjadi. Kullun bi'adlihi wa hikmatih. Segala sesuatu itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilan dan dengan hikmah tujuannya. Nah, kembali kepada permasalahan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wan nasu idza ijtama'u liya'tu lahu biwaladin la yastati'un. Dan manusia jika mereka berkumpul untuk mendatangkan anak bagi engkau, bagi seseorang, la yastati'un, mereka tidak akan mampu. Wa ya'taqid annahu la yuhaqqiq hadfahu min hadha as-sa'i illa Allah. Dan orang tersebut hendaknya berkeyakinan bahwasannya tidak ada yang bisa merealisasikan, menerapkan keinginan dia, tujuan dia dengan usahanya tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Qala walau ijtama'an nas ala tahqiqi ghayatihi la'ajazu an tahqiqiha. Jika manusia itu berkumpul untuk menerapkan, untuk mengadakan tujuan orang itu, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Fal asbabu syara'aha Allahu kama katabal maqadir. Maka sebab-sebab telah Allah syariatkan. Menempuh sebab Allah syariatkan. Allah suruh kita untuk menempuh sebab sebagaimana Allah menulis takdir-takdir tersebut. Kama katabal maqadir syara'al akhdha bil asbab. Sebab telah Allah adakan, telah Allah syariatkan, maka sebagaimana Allah menulis takdir, maka Allah pun mensyariatkan untuk mengambil sebab. Turidul jannah, alaika bil iman wal ilman nafi' wal amal salih. Engkau menginginkan surga, engkau menginginkan jannah yang Allah janjikan. Alaika bil iman, wajib atasmu untuk beriman. Wal ilmin nafi', untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Kamu ingin surga, kamu ingin jannah, kamu ingin keselamatan, maka tempuh. Berimanlah engkau, beramal, berilmulah dengan ilmu yang bermanfaat, dan beramallah saleh. Wala tunalul jannah bittamanni. Surga itu tidak bisa didapatkan dengan tamanni, dengan angan-angan belaka. Oh, saya pengen surga. Saya ini betul pengen surga. Luar biasa. Udah, dia diem saja. Enggak nempuh sebabnya, ya. Enggak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mengikuti para sahabatnya. Naam. Ini namanya apa? Tamanni. Angan-angan belaka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Qala khassatan idza kana yushriku billahi hadza laysa lahu illa an-nar. Terlebih lagi jika orang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain bagi orang ini kecuali apa? Neraka. Kecuali neraka. Maka sekali lagi, betapa banyak orang yang menginginkan keselamatan, namun dia tidak menempuh sebab-sebab keselamatan itu. Dalam sebuah ucapan disebutkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Engkau menginginkan keselamatan, engkau menginginkan kebahagiaan, engkau menginginkan keberuntungan, walam tasluk masalikaha, namun engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Inna safinata la tajri ala al-yabasi. Sesungguhnya perahu, kapal itu tidak akan berjalan, berlayar di daratan. Ya. Kamu pengen kapalnya jalan. Wis disiapkan nahkoda yang paling handal. kapal yang paling bagus bahannya, dengan arsitek dan pekerja yang luar biasa. Selesai kapalnya dinaiki, dikibarkan layarnya, kok gak jalan-jalan kapalnya? Ya salahnya kamu, kenapa kapalnya kamu taruh di daratan? Ya, lucu ya. Orang mau ini, orang mau itu, tapi gak menempuh sebabnya. Pengen selamat, pengen masuk surga, tempuh sebabnya. Ikuti Al-Quran was sunnah. Ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ikuti pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Caranya bagaimana? Kita tahu pemahamannya para sahabat. Caranya bagaimana kita tahu belajar Al-Quran dan sunnah, makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, hukum-hukumnya? Datang ke majelis ilmu, belajar di sini, di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berbagai keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan, orang yang bermajelis walaupun tidak paham tentang ilmu tersebut, tapi datangnya orang itu ke majelis ilmu menunjukkan semangatnya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersemangat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada dia, kami beri hidayah dia menuju jalan-jalan kami. Naam. Itu di antara yang kita bisa ambil di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.